Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man sar ala nahji ila midin. Pemirsa Radio TV dan juga pendengar Radio Roja muliakan Allah SWT. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali bersua melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Ya, melalui sejarah Islam kita akan banyak sekali melihat bagaimana kehebatan-kehebatan para pejuang dan juga para pemimpin kaum muslimin, ya, baik dalam politik, dalam ekonomi maupun di dalam kekuatan angkatan perangnya. Kemudian juga sebagai inspirasi bagi kita bagaimana seorang pemimpin dalam kehidupannya yang tidak berpoya-poya, ya, begitu banyak tauladan yang dapat kita petik dari membaca dan mendengar sejarah kehidupan para penguasa kaum muslimin. Kemudian juga kita akan mengambil pelajaran-pelajaran apa yang menyebabkan adanya terjadinya kelemahan-kelemahan dalam sebuah kekuasaan atau kekacauan dalam sebuah kekuasaan, sehingga hal-hal itu menjadi pelajaran bagi kita, ya, baik sebagai penguasa, pemerintah, ya, pejabat, begitu pula sebagai rakyat, ya, apa yang seharusnya masing-masing kita lakukan agar negara kita ini tetap aman, tentram, damai, ya, serta diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua itu perlu kita bangun dalam, ya, kerangka yang keimanan kepada Allah, ya, kemudian keadilan terhadap rakyat. Nah, ini yang sama-sama kita bangun, di mana pemerintahnya adil, rakyatnya pun berlaku hormat memuliakan pemerintahnya. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah bercerita bagaimana awal kekuasaan Sulaiman dan perkembangan politik, ekonomi, kesejahteraan sosial yang ada di masa Sulaiman adalah kelanjutan dari kesejahteraan sosial yang telah dilakukan atau dirasakan oleh masyarakat di masa Abdul Malik bin di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, kalau sekarang ada di setelah itu dilanjutkan oleh saudaranya itu Sulaiman bin Abdul Malik. Baik, sebenarnya kita ketahui di awal-awal kekuasaannya dia betul-betul bagaimana mengembalikan berbagai harta-harta yang ada di dalam pundi-pundi kekayaan istrinya, ya, ataupun di rumahnya untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Kemudian juga dia melepaskan tawanan-tawanan politik, ya, dan memberikan ketenangan kepada mereka. Banyak sekali hal-hal yang dia lakukan demi untuk lebih merasakan ketenteraman di tengah masyarakat, sehingga dia melepaskan berbagai tawanan politik yang ditangkap, yang ditawan oleh Hajjaj bin Yusuf dan berbagai kejadian-kejadian yang sebelumnya bagi penentang-penentang kekuasaan melakukan gerakan-gerakan upaya melemahkan kekuasaan, sehingga banyak yang ditangkap dan di masa Sulaiman itu dilepaskan secara mutlak. Nah, kemudian juga di masa beliau ini, beliau juga memiliki angkatan perang, ya, sekali kelanjutan dari saudaranya yang telah memiliki angkatan perang begitu kuat dan akhirnya mengembangkan sayap kekuasaan Islam di itu sampai ke Konstantinopel, ya, atau Kerajaan Bizantium, ya, Kerajaan Bizantium yang nanti kita akan ceritakan, karena akhir dari kehidupan Sulaiman bin Abdul Malik ini dia lagi mendekat ke daerah di Robik namanya, dia meninggalkan ibu kota negaranya di Damaskus atau Syam, ya, kemudian dia demi untuk lebih cepat mendapatkan berita dari perkembangan yang pertempuran yang sedang atau perjihad yang sedang dilakukan oleh putranya Daud, ya, pemimpin panglima perang yang ada di memimpin perang di dalam menghadapi kekuasaan Bizantium. Baik, kita akan mulai bagaimana dia menghargai orang-orang yang al-wafa, orang-orang yang setia, orang-orang yang mungkin menghargai jasa orang, ya. Dia ada seorang yang namanya itu Abdul Malik, ada seorang namanya Yazid bin Abi Muslim. Ya, dia ini adalah orang kepercayaan dari Hajjaj bin Yusuf. Orang kepercayaan Hajjaj bin Yusuf. Namun Sulaiman memanggilnya demi untuk mengurangilah kepanatikannya, kesetiaannya kepada Hajjaj Yusuf supaya tidak berlebih-lebihan, ya. Mungkin saja dia mendapat informasi bahwa mungkin Yazid bin Abi Muslim ini kurang apa namanya, menerimalah mungkin kebijakan yang diambil oleh Sulaiman ya, karena dia membebaskan tawanan-tawanannya dan dilakukan oleh di masa Hajjaj bin Yusuf. Nah, maka dia panggil satu kali, dia tanya, dia tanya kepada Muslim ya, Yazid bin Abi Muslim ini, ya Ibnu Abi Muslim, ya, wahai pendapat, bagaimana pendapatmu litukhbirani anil hajjat, bagaimana pandanganmu tentang hajjat, ya. Atarau yahwi fi jahannam, jadi melihatkan bagaimana dia melihat bahwa Sulaiman ini tidak suka dengan sikap hajjat yang begitu lagi begitu keras terhadap orang-orang yang tidak menerima atau kurang setia dengan kekuasaan Bani Umayyah. Maka dia, bagaimana pendapatmu Hajjaj bin Yusuf, bukankah kamu pendapat dia itu sekarang adalah di, ya, akan masuk neraka jahannam lagi, itu maksudnya, karena lihat bagaimana dia kejamnya. Oh, qarrabah, atau dia telah mendekati neraka jahannam. Nah, ini menunjukkan bahwa kezaliman-kezaliman itu dari pandangan Sulaiman bin Abdul Malik adalah sangat berbahaya bagi seorang pemimpin, itu maksudnya di sini. Ya, bagi seorang pemimpin, sehingga dia sebagai pemimpin yang melanjutkan dari kekuasaan saudaranya, dia mengambil sikap bagaimana dia supaya tidak ada kezalimin dalam kekuasaan lagi. Maka dia ingin melihat orang terdekat Hajjaj ini, bagaimana tanggapannya. Qala ya amil mu'minin, tapi orang ini masih bagaimana dia memberikan sebuah pandangan, ya, bagaimana agar menghargai, mungkin saja dia bersikap Hajjaj bin Yusuf ini seperti itu dengan mungkin dengan alasan-alasan yang juga masuk akal menurut sebagian orang gitu. Maka dia katakan, wahai amal mu'minin, la taqul hadza fil hajjat, jangan engkau katakan itu terhadap Hajjaj, jangan sampai engkau berkata seperti demikian kepada Hajjaj, maksud Hajjaj bin Yusuf, ya, waqad badzala lakum nasiha, sungguh dia telah bagaimana dia berjuang, ya, maksudnya membela itu kesetiaannya kepada kalian, itu maksudnya Bani Umayyah, bagaimana dia menjaga setiap orang-orang yang berupaya melakukan kekacauan-kekacauan, ya, apa namanya itu, kericuan di dalam kuasa, dia langsung menyikapinya begitu. Maka berarti Hajjaj bin Yusuf telah berkorban banyak buat kalian dari Bani Umayyah. Oh, ahfaradunakum dzimmah, ya. Dan dia sendiri yang bertanggung jawab berbagai persoalan-persoalan yang mungkin itu adalah tanggung jawabnya pada kalian. Wa'ala waliyakum wa akhafa aduwakum, dan dia telah mengangkat menjadikan kalian orang-orang yang berkuasa dan menaklukkan musuh-musuh kalian. Wa inna yawmal qiyamah, ya, la an yamina Abdul Malik wa yasar Al Walid. Lalu dia katakan nanti di hari kiamat, ya, dia akan ada di sebelah kanan Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, dan di sebelah kiri Yasar, di sebelah kiri Al Walid bin Abdul Malik. Ini kan kita tahu bahwa Abdul Malik ini mulai bagaimana mengembalikan kekuasaan menjadi kuat, kemudian setelah kuat kekuasaan itu dia tunjuk anaknya, putranya itu Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian putranya Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, maka dia katakan, karena dia Hajjaj bin Yusuf ini adalah gubernur yang di masa kekuasaan Abdul Malik, ya, mulai dari gubernur masa apa namanya Yazid bin Muawiyah, ya, kemudian lanjut kepada masa Abdul Malik yang itu masa mulai masuk masa keemasan di masa Bani Umayyah, kemudian juga masa Al-Walid. Maka dia katakan di akhir kala dia itu akan ada sebelah kanannya Abdul Malik dan sebelah kirinya Al-Walid bin Abdul Malik. Faja'alhu haitsu syi'ta, maka jelas engkau silakan letakkan di mana dia. Kemudian wasaha Sulaiman istiqrah li kalami, jadi Sulaiman tidak suka dengan ungkapan itu. Kemudian Sulaiman melihat kepada orang di sekitar yang hadir, ya, katakan sungguh hal ini sakulat umuk, tunggu engkau telah mencelakakan ibumu. Ma'asana bi hadiyatihi, ya, ma'asana badihatuhu, ya, betapa dia cerdas menjawab, kata Sulaiman bin Malik, ya, wahadu qarihatihi, kemudian cepatnya dia bisa menanggapi. Wa ajmala tazyinihi li nafsi wa li ashabi, bagaimana dia bisa membela dirinya dan saudaranya, maksudnya Hajjaj bin Yusuf, ya, temannya. Wa laqad asana mukafa'at ala sani'ah, ya, sungguh dia juga orang yang pantas mendapatkan balasan terhadap perbuatan ini. Ya. Ra'al yadul jamila khullu sabilahu. Jadi karena memang si apa namanya? Yazid bin Abi Muslim termasuk yang mau diberikan hukuman sebetulnya oleh Sulaiman karena dia yang pembantu utama dari Hajar bin Yusuf. Namun akhirnya dia melihat demikian, dia menghargai bahwa alasannya ada, kemudian dia melihat bagaimana kedudukannya ya di sisi Hajar, maka dia minta usah dia dihukum ya. Kemudian dilepaskanlah dilepaskan ikatannya ya, kemudian dia tidak diberi hukuman. Ya, melihat bagaimana dia mengatakan bahwa kekuasaan sekarang ini adalah juga perlu dihargai bagaimana pewajah Hajar bin Yusuf. Memang di satu sisi Hajar bin Yusuf itu punya banyak kelemahan, kekurangan, kata Yazid bin Abi Muslim. Tapi dia juga ada peranannya dalam mengokohkan kekuasaan Bani Umayyah. Ada pelajaran di sini yang dipetik oleh para ulama, ada perlunya kita menghargai setiap orang yang berbuat dalam sebuah kekuasaan gitu ya. Hajar bin Yusuf memang tidak ada ulama yang memuji dia. Tapi dia juga punya peranan bagaimana memantapkan kekuatan waktu itu, kematangan dan kuatnya kekuasaan Bani Umayyah, sehingga setelah itu berjalan dengan tentram, aman, makmur di masa Abdul Malik sampai Al-Walid, sampai di masa Sulaiman, sampai di masa Umar bin Abdul Aziz yang akan kita bahas insyaallah akan datang. Itu contoh bagaimana bahwa tahanan-tahanan politik, kadang-kadang sikap-sikap yang ada, kondisi yang ada, kalau kita tidak mempelajari lebih matang akan membawakan pemahaman atau suatu sikap yang salah terhadap orang-orang yang berbuat tindak itu ya. Karena memang di antara orang-orang yang ada di hadapan Hajar bin Yusuf itu adalah termasuk dari orang-orang yang fanatik, yang berlebihan terhadap Ahlul Bait, itu dari kaum Syiah ya, yang mereka selalu memprovokasi di daerah Kufah, yang telah kita bahas bagaimana Kufah itu adalah pusat terjadinya berbagai bentuk gejolak-gejolak ya. Bahkan tidak selamat di antaranya sahabat yang paling mulia Sa'ad bin Abi Waqqas yang diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur mereka, di mereka fitnah gitu. Maka balasan Allah terhadap mereka pun setelah itu Allah mentakdirkan Hajar bin Yusuf sebagai gubernur Kufah yang begitu keras ya, dan bersikap dan menindak setiap orang-orang yang berupaya untuk melemahkan kekuasaan-kekuasaan ataupun merongrong kekuasaan. Nah, itu sebagai pelajaran bagaimana harusnya seorang pemimpin dalam memandang dan menyikapi perbedaan ataupun tokoh-tokoh politik yang berseberangan dengan mereka. Ya. Kemudian kisah bagaimana wafat Ayub anaknya ya. Sebetulnya Sulaiman ingin memberikan kekuasaan setelah dia itu Ayub bin Sulaiman. Dia punya anak, ada Ayub, ada Daud ya, dan berapa, ada 3 orang anaknya sebetulnya. Tetapi yang mau dia angkat setelah dia mangkat, setelah dia meninggal, itu untuk sebagai putra mahkota itu anaknya Ayub. Tetapi anaknya ini meninggal, anak meninggal di masa hidupnya ya. Ketika anaknya meninggal ya, dan sebetulnya itu adalah putra mahkota, ketika saat Sulaiman melihat bagaimana anaknya dalam kondisi sekitar maut, kondisi yang sedang parah sakitnya ya, dan bersamanya saat itu ada Umar bin Aziz dan juga Sa'id bin Uqbah dan Raja bin Haywah. Perlu kita ketahui di sini, kalau kita lihat bahwa seorang pemimpin itu tergantung juga teman-teman dekat yang ada di sekitarnya. Nah, ini dari awal kita lihat kebaikannya Al-Walid, kebaikannya Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian juga Umar bin Aziz, karena memang mereka adalah orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa memberikan nasihat ya, bukan orang-orang yang memberikan nasihat dengan cara memutarbalikkan fakta demi menyenangkan tuannya, dan dia diangkat selalu naikkan gajinya, beri posisi seperti itu. Karena mereka-mereka ini adalah orang yang jujur ya, lebih takut kepada Allah. Sehingga dia menjadi orang yang disenangi oleh Sulaiman, karena kalau dia salah ada yang menegurnya. Jadi oleh sebab itu seorang pemimpin itu bukan yang ditarik menjadi penasehatnya atau apanya, bukan hanya dari orang-orang yang dekat dengan atau dari golongpoknya, tapi juga ambil orang-orang yang mungkin berseberangan pendapat-pendapat dengan partainya dia untuk mendengar masukan-masukan. Barangkali ada hal-hal yang ketutup oleh dia atau ditutup-tutupi kepada dia untuk mendapatkan informasi yang lebih sempurna ya, dari masyarakat, dari program yang akan dilakukan. Nah, maka Sulaiman melihat kepada wajah anaknya ya. Fa khanaqathul ibrah, summa qala innahu lamail mukul 'abdu nafsahu an yasbiqa ila qalbihi al-wajh 'inda al-musibah. Dia mengatakan sungguh seorang kadang-kadang sulit menahan dirinya ya, untuk mengendalikan hatinya ketika merasakan bagaimana melihat anaknya yang menghadapi musibah ini, kata Sulaiman. Dan manusia dalam kondisi ini ada berapa jenis, kata Sulaiman, ketika dia saat melihat anaknya dalam keadaan sakaratul maut itu, dalam kesulitan ya, sakit yang parah. Di antara ini disebutkan, faminhumul muhtasib, dan di antara mereka orang yang sabar. Wa minhum may yaqlibu sabruhu wa jazahu, ya. Wa di antara mereka ada yang lebih tidak bisa mengendalikan kesabaran dan kesedihannya. Fadzalikal jadul hazim, ya, ada orang yang rela, ada orang yang sabarnya mengalahkan kesedihannya. Wa minhum may yaqlibu juz'a sabrahu jaza'uhu sabrahu, di antara mereka ada yang mengalahkan kesedihannya terhadap kesabarannya. Fadzalikal maghlub wadh-dha'if, kata Sulaiman, itulah orang yang lemah, ya, orang yang kalah. Wa inni ajidu fi qalbi law'atan in ana lam abradaha, ya, khiftu an yatasaddaq qalbi qamadan. Dia merasakan, aku merasakan dalam hatiku suatu perasaan, jika aku tidak keluarkan, akan mungkin aku bisa mati dalam penuh kesedihan. Faqala Umar, ya amrul mu'minin, as-sabru awla bika fala yuhbitanna ajrak. Ya, fala yuhbitanna fala yuhbitun ajrak atau ajruka. Kata dia, Umar bin Aziz meri nasihat kepada Sulaiman yang sedang melihat seorang anaknya, ya. Wajar, ya, seorang raja, kemudian dia berharap anaknya adalah sebagai pengganti dia yang dapat melanjutkan keadilan, kemakmuran bagi rakyatnya. Ya, sedih berat, ya. Maka Umar bin Aziz memberikan nasihat kepada dia, sabar itu lebih aula bagi engkau, wahai amrul mu'minin, jangan engkau merusak pahalamu. Berkata pula Sa'id bin Aqbah, panadhar ilayya wa ila Raja bin Haywa. Ya, kemudian dia melihat kepada, Sa'id bin Haywa ini menyebutkan, Sulaiman lalu melihat kepada Sa'id dan kepada Raja bin Haywa ini. Ya, Nazul Mustaghis, dia meminta bagaimana pendapatnya itu. Narju an nusa'iduhu ala ma adraka minal buka, untuk kita meringankan kesedihan yang sedang dia hadapi dan dari kemenangisannya. Fa amma ana fakaritu an amurhu anhau. Aku, kata Uqbah bin Muslim ini, Sa'id bin Uqbah mengatakan, saya tidak mau melarangnya menangis ataupun memberikan kesempatan untuk dia untuk menangis. Wa amma Raja faqala. Tapi Raja bin Haywa, seorang tabi'in, mengatakan, hai mu'minin, inilah arabi dhalika ba'san malam ya'til amrul al-mufrid. Ya, kata dia, Haywa, boleh saja engkau menangis, wahai mu'minin, yang penting tidak berlebih-lebihan. Ini tadi dia, Sulaiman bin Abdul Malik menyatakan, saya ada merasakan suatu perasaan kesedihan yang luar biasa dalam hatiku, kalau tidak dikeluarkan, maksudnya dia tidak diungkapkan dalam bentuk tangisan, mungkin dia sulit bisa mati dalam keadaan penuh kesedihan ini. Maka dia membicara kepada orang sekitarnya, mungkin dia sebutkan ada orang yang ketika musibah dia betul-betul sangat bisa mengendalikan diri, katanya. Ada orang yang musibahnya kesabaran bisa mengalahkan kesedihannya, ada orang ketika musibah yang kesedihannya mengalahkan kesabarannya, kata Sulaiman kepada orang yang ada sekitarnya, antara Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Aziz memberikan nasihat, engkau lebih baik bersabar, wahai amrul mu'minin. Kemudian Sulaiman melihat kepada dua orang sahabat yang lain, yaitu Sa'id bin Uqbah dan juga Raja bin Haywa, ya. Maka yang Sa'id bin Uqbah diam saja, tapi Raja bin Haywa memberikan, mengatakan, tidak apa-apa, nangis sekedarnya saja, tidak boleh berlebihan. Wa ini qad balaghani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma mata Ibrahim dama'an 'ainah. Kalau disebutkan oleh Raja bin Haywa bahwa aku ada hadis yang mengatakan di mana Rasulullah sallallahu ketika meninggal anaknya Ibrahim, dia juga menangis, mengeluarkan air mata. Ya, maka Rasulullah mengatakan tadma'ul 'ainu wa yahzanul qalb, ya, hati mata meneteskan air, berair, hati sedih, wala naqulu illa ma yurdi rabbu ar-rabb. Ini, tapi kita tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Nah, wa innaka bika Ibrahim wa innabika la Ibrahim la mahzunun. Ya, kata Rasulullah SAW, sungguhnya kami dengan kehilanganmu Ibrahim sungguh sangat sedih. Bapakah Sulaiman hina stadda buka'uhu fa dhanana anna nita qalbihi qad inqata. Kemudian Sulaiman menangis, ya. Menangis dengan sangat terisak-sesak, ya. Faqala Umar bin Aziz, kemudian Umar bin Aziz berkata kepada Raja bin Haywa, bisa masalah tayyabi al-muminin, kata Umar bin Aziz kepada Haywa, ya, karena mereka berteman sama-sama tabiin. Engkau telah memberikan satu apa namanya pandangan yang kurang tepat untuk Amirul Mukminin. Begitulah tanggapan Umar bin Aziz. Karena setelah diberikan oleh Haywa tadi, Rajab bin Haywa mengatakan boleh engkau menangis, ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Maka setelah itu Sulaiman bin Malik menangis, gitu, menangis. Saya terseduh-seduh dia menangis. Lalu ditanggapilah pendapat Rajab bin Haywa oleh Umar bin Aziz. Kenapa engkau berikan pendapat itu kurang tepat seperti itu, gitu. Nah, kemudian setelah itu faqala da'hu ya Aba Hafsin, ya, kata Raja bin Haywa kepada Umar bin Aziz, biarkan saja dia wahai Aba Hafs, yaqdi membukai wa tara, sampai dia selesai, biar dia memuaskan rasa tangisnya itu. Fa in law lam yakhruj min sadrihi ma tara, ya, jika dia tidak mengeluarkan apa yang dari dadanya nanti, dia maksudnya dengan menangis seperti itu, ya, khitu ayati alaihi, saya takut nanti malah dia stres, ya, sumamsak, ya, menumbuhkan suatu kekecewaan yang dalam hatinya, membuat hatinya jadi lebih parah kesedihannya, begitu. Sumamsak anil buka, kemudian berhenti dia menangis Sulaiman itu. Cuma di sini pelajaran bagi kita, ya, tentu hal ini sudah dijelaskan oleh banyak para ustaz, bahwa ketika seorang mendapat musibah dia boleh menangis sekedarnya, tapi tidak boleh memukul-mukul muka, dada, atau merobek-robek baju, ya, atau berkata dengan kata-kata yang seperti perbuatannya orang jahiliyah, meratap-ratap, itu tidak boleh. Kemudian, ya, tetapi coba lihat, memang kesedihan seseorang, ya, ketika dapat musibah itu ada besar sekali, ketika apalagi dalam kondisi, ya, seperti Sulaiman, dia akan kehilangan anaknya yang dia sudah angkat sebagai putra mahkota. Taib. Kemudian setelah itu dia berhenti menangis. Wada abimain pawasalah wajahu. Kemudian dia minta air, kemudian dia mencuci mukanya. Kemudian setelah itu dilaksanakanlah persiapan penguburannya, dimandikan. Ya. Kemudian, ya, dia antar ke kuburannya. Ya. Setelah selesai, maka Sulaiman mengungkapkan sebuah syair. Waqaftu ala qabrin muqimin bi qafratin mata'in qalilin min habibin mufarik. Sini aku berdiri kuburan, ya, yang tempat tinggal yang telah dipenuhi tanah dengan kesenangan, ya, kesenangan sedikit dari perpisahan anak yang sangat dicintai. Kemudian kata assalamualaikum ya Ayub, wa qala kuntalana unusan fafaraqtana fal'aishu min ba'dika marrul midhaq. Katakan, engkau adalah penghibur kami, sekarang engkau telah meninggal kami, sungai hidup setelahmu terasa agak sulit. Baik. Kemudian setelah itu Umar bin Aziz berkata, bal sabru aqr ilallahi qala sadaqta wa ansarif. Ya, dia betul-betul mengungkap sebuah kalimat perpisahan di kuburan anaknya. Kemudian Umar bin Aziz menanggapi perkataan dia, tidaklah wajar, lebih baik sabar, itu lebih dekat kepada Allah. Ya. Ini juga menunjukkan, ya, kadang-kadang suatu amalan belum kita pernah lakukan, belum kita alami, memang sangat gampang untuk mengatakan sabar semacam. Tapi kadang-kadang, ya, saat terjadinya suatu peristiwa itu, kadang-kadang kita juga sulit mengendalikan. Ya, bukan berarti dia tidak tahu tentang keutamaan sabar, bukan dia tidak tahu tentang bagaimana harus bersabar. Tetapi seseorang ketika betul-betul menghadapi itu, perlu ada orang menguatkan kita. Perlu ada orang menguatkan kita, seperti umpamanya ini, di antara Umar bin Abdul Aziz, kemudian juga Rajab bin Haywa, kemudian Sa'id bin Uqbah. Ini, itulah pentingnya memiliki sahabat-sahabat yang baik ketika kita dalam kondisi-kondisi yang melemah, dalam kondisi-kondisi, ya, orang bukan tidak tahu dia kesabaran itu penting, segala macam, ya. Tapi saat itu dia belum bisa mengendalikan dirinya, wajar saja seorang, maka dia butuh orang yang mengingatkannya, selalu mengingatkannya, ya. Nah, inilah pentingnya kita kalau berteman, ya, dengan orang-orang yang selalu dekat dengan orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita, bukan membiarkan kita terjerumus, ya, membiarkan kita berbuat sesuatu yang karena dia sayang sama kita lalu dibiarkan saja begitu, tidak. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran dapat kita lihat bahwa seseorang ketika dapat kesulitan perlu adanya orang yang menguatkan, perlu orang mengingatkan, ya, sehingga dia dapat menjalani sesuatu itu dengan ada orang yang menguatkannya, ya, dan mengingatkannya. Baik. Kemudian bagaimana Sulaiman ini, ya, ada dia mengharamkan nyanyi-nyanyian. Ya, nyanyi-nyanyian. Ya, tidak boleh di dalam kekuasaannya itu namanya nyanyi, ya, nyanyi musik-musik dan segala macamnya. Bahkan di dalam kitab-kitab Syiah sekalipun, itu Sulaiman ini digambarkan orang yang sangat baik oleh mereka, ya. Ya, di antaranya bahkan Syiah kita tahu mereka adalah orang yang anti dengan penguasa-penguasa Bani Umayyah. Tapi dia menyebutkan kebaikan-kebaikan di sini dalam kitab-kitab Syiah, umpamanya fasih, ya. Kemudian juga orang yang sangat hati-hati dalam memberikan hukum, tidak pernah menumpahkan darah, memberikan hukum-hukum secara berlebihan, adil, ya. Kemudian suka bermusyawarah dengan orang-orang yang suka memberikan pendapat, itu sifat-sifatnya. Kemudian juga mengembalikan segala bentuk kezaliman, berhukum dengan yang adil, ya. Kemudian juga dia langsung memimpin berapa, ya, sangat perhatian dengan pasukan-pasukan yang dia kirim untuk melakukan penalukan-penalukan atau perang di dengan negara-negara lain, ya. Tetapi ada riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab Syiah ini, dia hanya satu di antaranya yang disebutkan keburukan Sulaiman dari mereka adalah itu Sulaiman dikisahkan oleh mereka orang yang paling banyak makannya, ya. Kadang-kadang kisahnya sangat overdose juga, dia menyebutkan bahkan dalam ya, disebutkan dia makan, ya, itu dengan ukuran yang tidak makul, yang tidak mungkin masuk akal sama sekali, ya. Nah, ini cara-cara mereka, ya, karena memang dia tidak punya data yang lain, tapi tetap dicari coba hal-hal yang untuk menjatuhkannya. Namun hal itu dijelaskan oleh para ulama tidak akan mungkin hal seperti itu, karena dia ma'ruf, seorang Sulaiman ini adalah orang yang zuhud, orang yang sederhana, ya. Kemudian kita juga katakan dia mengharamkan nyanyi, ya, tidak boleh menyebarnya musik-musik di kawasan dia. Ya, hampir juga akhir-akhir ini banyak orang-orang yang tidak berani menjelaskan hukum itu atau memberikan kemudahan-kemudahan dalam masalah ini, padahal tidaklah menyebar sebuah perbuatan-perbuatan begini kecuali Allah akan menimpakan berbagai bentuk azab, di antara disebutkan dalam hadis Bukhari umpamanya akan banyaknya, yaitu negeri yang amblas dengan hukuman, yaitu bumi yang anjlok ke bawah, dikuburkan para penyanyi itu. Ya, bahkan Rasulullah menyebutkan tidak ada salah satu ciri hari kiamat itu adalah datangnya umat yang menghalalkan musik-musik nyanyian. Dalam Al-Qur'an dalil tentang keharam nyanyi itu di antaranya dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may syailaw wal hadits." Di antara manusia ada yang membeli, yaitu perkataan yang sia-sia. Ya. Orang ahlul muhadditsin hampir semua ahlul muhadditsin menafsirkan lawal hadis itu adalah yaitu nyanyian dan musik-musik, ya, membeli biduan, menyewa biduan, ya, dan segala macamnya. Itu semua penafsiran ahlul hadis ke situ. Ahli tafsir, ya. Wa minan nasi may yashtari lawal hadis. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal para ulama tafsir juga menjelaskan bagaimana ibadahnya orang-orang musyrikin. Ketika Allah bercerita tentang ibadah orang musyrikin, ya, wa ma kana salatu 'indal baiti ila mukaan wa tasdiyah. Tidaklah ada salat mereka di sisi Ka'bah itu kecuali dengan bertepuk dan bersiul-siul. Nah, ini bagian dari ibadah-ibadah kaum musyrikin yang Allah kisahkan, ya. Dan oleh sebab itu para ulama menistimbat dari ayat dan hadis-hadis yang dari dua ayat ini dan juga ayat yang lain itu tentang keharaman dari musik dan nyanyi. Baik, kemudian berikutnya kita akan bercerita bagaimana permindahan kekuasaan wafatnya Sulaiman ini dan juga penunjukan Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Maka di antara para ulama menyebutkan salah satu kebaikan seseorang pemimpin itu adalah dia menyerahkan pemimpin pada orang berikutnya, kepada orang yang baik menurut dia. Maka dalam Islam itu ada sistem kepemimpinan itu ada tiga model. Yang pertama adalah penunjukan langsung dari raja sebelumnya atau pemimpin sebelumnya. Kenapa? Karena dia lebih tahu siapa yang lebih jujur untuk bekerja, yang lebih ikhlas untuk bekerja, yang bisa mengendalikan kekuasaan politiknya, kemudian yang memiliki pengalaman dan seterusnya, dan juga dari segi kematangan dalam ilmu agamanya, itu dilihat. Nah, sangat banyak metode-metode Islam, dari kekuasaan Islam dari awal memakai hal seperti ini. Namun orang mengkritik, ini kan bukannya nepotisme. Akan jadi nepotisme, Allah tidak mengharamkan memberikan kekuasaan kepada keturunan, tidak pernah. Bahkan di Bani Israel, kalau kita lihat Raja Bani Israel, itu semuanya kisahnya begitu. Seperti antara Daud dan Sulaiman itu, itu keturunan-keturunan semua, ya. Nah, tetapi orang-orang orientalis sengaja untuk mencari kelemahan sistem politik ini. Padahal tidak. tidak apa namanya, tidak mutlak, ya, Islam tidak mengharamkan seperti itu dan juga tidak berefek sebetulnya mutlak seperti itu. Terpenting dari kemampuan orang yang mau ditunjuk itu bisa atau tidak, itu saja. Tidak harus maunya kalau dia haramkan, dilarang kalau seseorang menunjuk anaknya untuk menjadi pemimpin, itu ya. Ya, bahkan secara apa namanya, kemajuan, kalau kita lihat sistem negara-negara kerajaan itu lebih bisa dikendalikan keamanannya daripada sistem demokrasi atau sistem yang lainnya, karena juga pembangunannya lebih berkesinambungan, ya, suasana politiknya lebih banyak stabil, ya. Kita tidak menafikan memang juga ada keseruan, ya, selama manusia yang memimpin pasti ada kelemahan-kelemahan, tapi secara umum kalau dibandingkan pula dengan kosong-kosong yang lainnya, secara umum itu pasti dengan sistem ini lebih nyaman, lebih tidak ricu, lebih tidak menimbulkan banyak gejolak, ya. Maka sehingga seorang pemimpin tadi lebih fokus melanjutkan perjuangan-perjuangan sebelumnya. Nah, kemudian dikisahkan bagaimana Sulaiman ini saat mau mendekati wafatnya, dia masih belum menunjuk putra mahkota setelah meninggal anaknya Ayub, ya. Diceritakan oleh Fadl bin Melhab dan lainnya bahwa pada hari Jumat dia, Sulaiman ini, memakai pakaian yang warna agak kekuningan dan dia berkhutbah, ya. Pada hari Jumat dia mau memakai pakaiannya kuning, kemudian diganti dan pakai warnanya kehijauan. Kemudian dia pakai apa namanya, imamah atau surban kehijauan. Kemudian dia duduk di atas pemedani yang juga hijau. Kemudian, ya, dia melihat dirinya di kaca. Ini lihat dirinya di kaca. Kemudian dia senang, bangga dengan apa namanya, melihat dirinya di situ. Ya. Dia katakan, saya adalah pemimpin yang muda. Kalau kita lihat umur dari kepemimpinan-pemimpinan dari Umayyah, dari Al-Walid, kemudian Abdul Malik sebelumnya, itu masih muda-muda. Al-Walid meninggal dalam umur 40-an tahun, ya. Kemudian, apa namanya ini, Sulaiman ini meninggal dalam umur juga muda. Umur sangat muda, ya, 39 tahun. Jadi, kalau kita lihat, itu kalau orang sekarang mengatakan gubernur termuda, bupati termuda, ya, kalau di dalam Islam itu justru yang menjadi khalifah, presiden itu adalah yang muda-muda, ya, mereka sudah, ini menunjukkan bagaimana kematangan, ya, pemimpin-pemimpin Islam sebelumnya. Ini yang kita ingin sebutkan, walau usianya muda, maka untuk pemimpin itu perlu memang yang muda, yang energik, yang berpengalaman, ya, yang apa namanya, yang semangat, ya. Nah, itu penting juga, ya. Maka ketika dia melihat, dia masih muda umurnya, 30-an tahun, ya, maka dia kagum dengan melihat bagaimana kekuasaannya, kemudian dia dengan dirinya yang dilihat bahwa dia memang terkenal, Sulaiman ini juga raja yang ganteng gitu. Maka ketika disebutkan, ketika dia berkaca melihat seperti itu, ya, saya adalah khalifah yang masih muda, kemudian dia mengatakan Muhammad adalah seorang nabi yang mulia, Abu Bakar seorang siddiqan, seorang orang yang sangat jujur dalam imannya, Umar adalah Farukan yang membedakan terang dan batil, Utsman adalah orang yang sangat terkenal dengan sifat pemalunya, Hayyan, wa kana Ali syujan, Ali terkenal dengan keberaniannya, Muawiyah adalah terkenal dengan kelembutannya, kemudian Yazid dengan kesabarannya, Abdul Malik dengan pintarnya bersiasat dengan politiknya, dan ada pun Walid saudaranya adalah dengan ketegasannya, ya. Kemudian anak saya adalah pemuda yang raja yang muda gitu. Qalu pamadara alai syahr, ya, tidaklah sampai sebulan setelah itu dia sakit, ya. Kemudian ketika dia demam panas, dia sebutkan nanti ketika dia berkhutbah, ya. Disebutkan bahwa dia saat berkhutbah dia batuk, kemudian setelah itu dia demam panas, ya. Ketika dia diwudukan oleh pembantunya, dia pernah mengungkapkan, anta ni'mal mata'i law kunta tabqa ghaira an la baqa'a lil insani. Dia katakan, ya, engkau memang orang yang penuh mendapatkan nikmat, ya, dan adalah nikmat menjadi seorang raja dari dengan penuh keadilan, ya. Kemudian, ya, seandainya engkau memang kekal, tetapi tidak ada kekal bagi manusia, kata dia. Dia sudah menasihati bagi dirinya, laisa fima 'alamtahu fika 'aibun kana fin nas ghaira innaka fanin. Tidak ada aib yang paling ada pada dirimu, dia katakan sekarang pada dirimu adalah bahwa engkau tidak akan kekal di dunia ini. Dia mengatakan di sini, ya, engkau mungkin banyak nikmat, tapi yakin nikmat itu tidak akan kekal. Jadi dia dalam syairnya ini menasihatkan tidak ada artinya kekuasaan yang kau banggakan, nikmat yang kau dapatkan ini, karena manusia tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya, iman dia akan meninggalkan nikmat itu. Ya, kemudian dia katakan pula tidak ada kekurangan yang kau lihat pada dirimu sekarang ini. Ya, tidak ada kekurangan karena dia ada seorang raja hidup dengan makmur rakyatnya semacamnya. Tidak ada kekurangan yang ada kecuali kekurangan itu semua manusia. Ya, karena finansi gaya rakyatnya kafanin. Ya, tidak ada kekurangan-kekurangan yang dilalui oleh orang lain ada padamu. Tapi engkau ada infa inna kafanin. Engkau akan mati. Engkau akan mati. Tidak kekal dunia ini. Kemudian, ya. Setelah itu dia panggil pamannya yang untuk mengudukkannya. Ya. Setelah itu dia berkata kepada pamannya, ya. Saqara wudhu'ak, ya. Pamannya berkata kepada dia, lakukan wudhu yang baik. Ya, ya walid fa inna ma hadhil haya ta'latun wa mata'un. Hidup ini hanyalah sebentar dan pendek, perhiasan kesenangan yang menipu. Kemudian dia ini pamannya apa namanya? Pamannya Al-Walid bin Qaqqa' ini, ya. Kemudian pamannya juga memberikan nasihat kepada dia saat memberikan dia wudu, dia dalam panas demam gitu, diwudukan oleh pamannya. Fa'mal li nafsika fi hayatika salihan. Ya, lakukanlah dalam hidup ini amal soleh. Padahru fihi firqatun wa jima'u. Ya, waktu berlalu ini kadang berkumpul, kadang satu berpisah, ya. Ya, pertemuan dan perpisahan. Nah, ketika dia sedang sakit ini, dia berada di namanya di Maraj Dabiq. Maraj Dabiq ini satu adri daerah Kansarin, daerah dekat ke arah-arah daerah Bizantium, daerahnya Rum, ya. Nah, kemudian setelah dia berwudu, kemudian dia keluar, diwudukan tadi, dia sakit, diwudukan, kemudian dia pergi sholat Jumat, ya. Dalam khutbah, ya, dia batuk, ya. Kemudian ada agak sedikit apa namanya dia blank di kawasan khutbah. Kemudian setelah itu dia demam panas sampai hanya satu minggu sakitnya, hari Jumat depannya dia meninggal, ya. Dan dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Dabiq, tempat dia yang sedang menunggu kabar pertempuran putranya yang menjadi panglima perang dalam melawan Bizantium, ya, sampai dia kembali kabar tentang bagaimana keberhasilan menaklukkan kota Konstantinopel, ya. Ini menunjukkan seorang raja yang soleh, yang jahid, yang berjihad, ya. Kemudian juga bagaimana kesabaran dia. Artinya dia mati dalam saat boleh disebutkan ya menjaga hudud, ya, orang yang dalam perjalanan jihad, karena dia sedang memperhatikan bagaimana perjalanan perjuangan anaknya menjadi panglima perang untuk melawan Konstantinopel, itu Rum waktu itu. Maka dia katakan, "Ima saya meninggal atau saya mendapat kabar saya tidak akan pernah meninggalkan kota Dabiq ini sampai saya mendapat bagaimana keberhasilan Konstantinopel bisa ditaklukkan atau saya meninggal," katanya. Tetapi dia meninggal, ya. Dan terakhir dia mengatakan kalimat yang keluar dari kata-katanya, yaitu as'aluka, dia mohon kepada Allah munqaliban kariman, ya Allah berikanlah aku tempat kembali yang mulia. Setelah itu dia meninggal. Nah, bagaimana cerita dia mengangkat putra mahkota, ya, atau menunjuk khalifah setelahnya adalah Umar bin Aziz. Nah, ini adalah masukan atas seorang sahabat yang tadi terkenal, Rajab bin Haywa ini. Di mana dikisahkan oleh Abdurrahman bin Hasan Al-Kinani, tatkala Sulaiman telah sakit, ya, tadi hari Jumat, sebelum Jumat berikutnya dia meninggal, ya. Kemudian di saat itu ada Raja, ya, seorang ulama yang selalu menampingi dia. Dia bertanya kepada Raja ini, Sulaiman ini, "Ya Raja, man li hadzal amrin ba'di?" Ya. Nah, ini juga seorang pemimpin, mesti dia harus menyiapkan kader-kader, bertanya, mencari informasi siapa yang layak untuk menggantikannya. Maka dia bertanya, "Wahai Raja, siapa yang cocok untuk menjadi memegang urusan ini?" Maksudnya menjadi astakhlifu ibni, apakah saya akan mengangkat anak saya sebagai khalifah setelah saya? Lalu dijawab oleh Haywa, Rajab bin Haywa, "Anakmu sedang berjuang, berjihad, dia tidak ada, yaitu anaknya Daud, ya." Qala, "Fal akhir yang lainnya itu masih kecil," kata Haywa. Rajab bin Haywa. Qala faman tara? Lalu engkau melihat siapa yang cocok? Ya. Kemudian qala, sebelum Haywa Rajab bin Haywa menjawab, "Ara an antastakhlif," berkata Raja ini menyebutkan, "Ara an tastakhlifa Umar bin Aziz." Kalau saya punya usul bagaimana kalau kamu angkat Umar bin Aziz sebagai khalifah setelahmu. Kemudian jawaban dari Sulaiman bin Malik, "Atakhawafu min Bani Abdul Malik ala yardau." Saya agak menyaksikan bagaimana dengan keluarga Abdul Malik, maksudnya saudara-saudaranya, paman-pamannya, ya, di sana banyak sekali anaknya, ya, sampai kita sebutkan waktu Abdul Malik ini meninggal, dia punya anak yang cukup jumlahnya besar sekali, di antara ada Hisham, ada Yazid dan seterusnya. Nah, kalau fawali Umar bin Aziz, wa min ba'di Yazid bin Abdul Malik. Nah, solusinya diberikan oleh Rajab bin Haywa, angkat Umar bin Aziz dulu, kemudian setelah itu nanti tunjuk Yazid bin Abdul Malik, saudaranya sendiri, ya. Setelah itu dia buat wasiat, minta pena tulis, kemudian diserahkan kepada Raja bin Haywa, dia suruh untuk mengumum kepada orang-orang yang, kepada masyarakat, ya, bahwa sampai kepada mereka, bahwa mereka membaiat apa yang terdapat dalam surat ini. Setelah Raja menyampaikan kepada masyarakat, ya, qala inna amiral mu'minin ya'murukum an tubai'u liman fi hadzal kitab min ba'dihi. Sesungguhnya amirul mu'minin menyuruh kalian untuk membaiat orang terdapat namanya dalam kitab, dalam surat wasiat ini. Qalu wa man fihi? Lalu orang bertanya, siapa yang ditunjuk oleh Amirul Mukminin setelahnya sebagai khalifah? Ya, kata Raja bin Haywa menyebut maktum. Surat ini dilem lah gitu, artinya tidak bisa dibuka. Ya, dikunci gitu. La takhbiruna biman fi hatta yamut, ya. Sampai tidaklah kita akan beritahu sampai Sulaiman wafat. Qala lanu bai' hatta na'lam fi. Taruh ada yang menanggapi, kami tidak mau bai'at, siapa yang tahu siapa yang ditunjuk oleh dia. Maka Raja bin Hawa kembali kepada Sulaiman, kemudian dia setelah itu menyampaikan tanggapan orang-orang tentang hal itu, kemudian dia minta kepada para pejabat-pejabat tentara dan polisi, semuanya bahan keamanan, untuk menyatakan bahwa mereka harus membai'at apa yang ada dalam surat tersebut. Maka sepakatlah mereka, ini kan inti untuk mengendalikan, pertama adalah kekuasaan itu berada di tangannya pihak-pihak keamanan, maka pertama yang dipanggil adalah pihak-pihak keamanan yang terkait, ya, dipanggil, ya, kemudian mereka diminta bayarnya, maka mereka sepakat, ya. Namun setelah itu datang kepadanya saudara daripada Sulaiman bin Malik, ini Hisham bin Malik. Faqali, ya Raja, dia berkata ini saudaranya ini, qad alimtu mauqi'aka bain minna wa inna al-mu'minin qad sana syai'an la adri ma huwa. Wahai Raja, engkau telah, kami tahu, aku tahu bagaimana posisi kedudukanmu di tengah-tengah kami. Jangan-jangan Amirul Mukminin telah melakukan suatu wasiat, yang maksudnya yang saya tidak tahu apa bagaimana isinya. Saya cemas jangan-jangan wasiat itu maksudnya adalah tidak diberikan kepada kami, yaitu keturunan dari Abdul Malik, saudara-saudara dari Sulaiman bin Abdul Malik ini. Ya. Maka dia meminta, fa'alimni madama fil amri nafs. Jadi masih ada ke waktu, tolong beritahu lah siapa yang ditunjuk oleh Amirul Mukminin untuk sebagai pengantinya menjadi khalifah. Hatta anzur fil amr qabla yamut. Sampai kami, ya maksudnya anak-anak Abdul Malik, memikirkan pendapat kami sebelum dia meninggal, sehingga bisa berikan masukan kepada dia. Nah, kemudian Raja bin Hawa menjawab, subhanallah. Ya, bagaimana aku akan memberi Amirul Mukminin menyuruhkan saya untuk menyimpan dan merahasiakannya, lalu saya beritahu kepada engkau. La yakunu dzalika abadan. Tidak akan mungkin hal itu bisa dilakukan. Jadi katanya Amirul Mukminin menyuruh saya untuk merahasiakannya. Bagaimana saya akan beritahu kepada engkau? Kemudian setelah itu pergilah Hisham dan juga Rajab bin Haywa. Tiba-tiba dari sedang setelah berikutnya datang lagi ke rumah Rajab bin Haywa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz perasaannya beda lagi. Umar bin Aziz dia merasa perasaan, faqali ya Raja, inna qaraqa fi nafsi amrun katsirun min hadzal rajul. Saya ini punya perasaan suatu perkara yang banyak nih tentang imam raja yaitu Sulaiman bin Sulaiman Abdul Malik ini. Atakhafu an yakuna qad ja'alaha li ilayya. Saya cemas, jangan-jangan dia tunjuk dalam surat itu untuk menjadi khalifah. Itu pendapatnya Umar bin Abdul Aziz, perasaannya. Walastu aqwam li hadza, tapi saya enggak sanggup menerimanya. Nah, coba lihat beda ya antara seseorang yang haris dengan kuasa orang-orang yang justru dia takut menanggung membawa sebuah tanggung jawab itu. Oleh itu Rasulullah SAW hadisnya menyebutkan salah satu ketentuan dalam politik Islam ya di situ bahwa Rasulullah SAW tidak mau mengangkat orang yang meminta jabatan. Lan wali man talaba hadzal amr. Ya, ketika Abu Darda atau lainnya meminta, tegas Rasulullah menyebutkan bahwa urusan ini tidak layak diberikan kepada orang yang memintanya. Kenapa? Rasulullah menyebutkan kalau orang yang meminta jabatan, Allah akan menyerahkan dia kepada jabatan itu, dia tidak mendapat pertolongan dari Allah SWT. Tetapi apabila dia diberi tanpa ada permintaan, Allah akan memudahkan menolongkannya. Dan rata-rata kita lihat banyak kegagalan-kegagalan yang seperti yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya itu ya. Ya, setiap orang yang biasanya dia pengen berkuasa itu pasti dia tujuannya bukan untuk apa namanya, ada hal-hal yang dibalik itu gitu. Ya, tidak bisa kita rinci lah menyebutkan hal seperti itu ya. Pasti ketika orang ingin berkuasa dia punya hal-hal yang dia impikan dibalik itu dari melalui jabatannya. Maka oleh sebab itu salah satu metode Islam dalam memilih pemimpin adalah pemimpin yang tamak, yang apa namanya itu sangat antusias mendapatkan kedudukan. Islam menyatakan jangan berikan pada orang itu karena Allah tidak akan membantu dia. Ya, karena seakan-akan dia hilang rasa tawakalnya kepada Allah dalam hal seperti itu, merasa dirinya lebih mampu, ya. Nah, ini faktanya banyak terjadi bagaimana baik dalam urusan negara ataupun dalam urusan apa namanya? Yayasan, pendidikan, lembaga-lembaga, ya. Sering terjadi orang yang biasanya ingin berkuasa, ingin duduk, ya, ingin itu biasanya ya urusan-urusan yang dia lakukan biasanya tidak membawakan hasil lebih maksimal lah, itu kita katakan. Atau kita katakan tidak berhasil, atau tidak ada sama faedahnya, mungkin saja, tetapi tidak bisa terukur dengan standar yang normal lah, yang baik gitu. Maka oleh sebab itu, coba lihat bagaimana Umar bin Aziz, seorang orang yang soleh, dia malah takut. Jangan-jangan dia yang ditunjuk oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Maka dia meminta juga kepada Raja bin Haywa, beritahulah siapa yang ditunjuk oleh Mu'minin. Sama jawaban Raja bin Haywa, tidak mungkin saya akan beritahu, karena Amir Mu'minin memerintahkan agar saya tidak beritahu siapapun yang ada dalam namanya di dalam surat wasiat ini, begitu. Nah, maka Umar bin Aziz mengatakan, saya takut, jangan-jangan dia, ya, saya yang ditunjuk, dan saya tidak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Ya. Dia meminta, beritahulah aku, karena kalau masih ada waktu ini, bisa saya diskusi dengan Amir Mu'minin selama dia masih hidup. Ya. Sama jawaban Raja bin Haywa, tidak mau, ya, karena ini ada perintah, harus dirahasiakan. Taib. Setelah itu, Sulaiman semakin parah sakitnya, kemudian tidak ada orang boleh masuk karena dia sakit lebih parah. Ketika meninggal, kata Raja bin Haywa, aku dudukkan, aku sandarkan, kemudian aku keluar ke mengumumkan kepada masyarakat, ya, kemudian mereka bertanya bagaimana kondisi Amirul Mukminin, kemudian saya jawab Amirul Mukminin sedang keadaan diam, maksudnya sudah meninggal ya, ya, dan dia ingin kalian memberikan salam kepadanya. Watubayu ala ma fi hadzal kitab, untuk membaiat apa yang ada nama, siapa yang ada namanya dalam surat wasiat ini. Kemudian dan surat wasiat itu ada di tangannya, ada di sisinya, begitu kata Raja bin Haywa. Kata Raja bin Haywa, setelah itu manusia berkumpul datang ke tempat istana atau kediaman Raja Sulaiman bin Malik. Kemudian setelah itu mereka berdiri, kemudian diambillah kitab yang ada tadi atau ke surat wasiat tadi, kemudian dibacakan. Ya, disebutkan bahwa Amirul Mukminin menyuruh kalian untuk membaiat orang terdapat nama dalam kitab wasiat ini. Setelah itu, ya, setelah dibuka, di dalamnya terdapat bahwa yang diangkat menjadi khalifah oleh Sulaiman bin Walid adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, kemudian setelah terdengar nama itu, kelihatan dari saudara-saudara Sulaiman bin Walid, anak-anak dari Abdul Malik bin Marwan ini kecewa-kecewaan. Tetapi setelah disebutkan bahwa yang akan menjadi raja setelah Umar bin Aziz adalah saudara-saudara mereka itu Yazid bin Abdul Malik, ya, maka mereka pun menerimanya. Ini bagaimana mengkondisikan politik, ya. Di saat itu, ya, setelah itu maka berdirilah keluarga dari Sulaiman bin Malik, saudara-saudaranya, paman-pamannya untuk membaiat Umar bin Aziz, ya. Kemudian setelah itu wafatlah Sulaiman tadi, ya. Sulaiman sudah wafat hari Jumat, kemudian dikuburkan. Dia meninggal sekitar tanggal, ya, 20, ya, 20 dari bulan Safar tahun 99 Hijriah. Ya. Kemudian sebab meninggalnya ada menyebutkan dia banyak sebab, di antaranya menyebutkan dia ada penyakit stroke atau apa. Sehingga ataupun penyakit-penyakit yang lain ketika hari Jumat yang sempat dia agak blank atau hampir pingsan ketika saat berkhutbah. Umur saat meninggalnya adalah 39 tahun yang kita sebutkan, ya. Kemudian yang menjadi imam untuk menyalakannya Umar bin Abdul Aziz, ya. Kemudian dia punya cincin yang tertulis di cincinnya apa? Kita berapa kali sering menyebutkan tulisan-tulisan nasihat yang ditulis oleh seseorang pada cincinnya dari mulai dari Umar bin Khattab kafa bil maut mau'idah, ya. Wa'idhan, ya. Kalau dia ini tulisannya amantu billahi mukhlishan, aku beriman dengan Allah dengan penuh ikhlas. Nah, ini beberapa kejadian dan juga perkembangan dan akhir kekuasaan Sulaiman bin Malik, ya, berpindahnya kekuasaan kepada Umar bin Abdul Aziz. Di antara bait syair Sulaiman bin Malik adalah min syimati alla ufariqa sahibi wa in mallani illa sa'altu lahu rusda. Kata dia, di antara sifatku adalah aku tidak mau meninggalkan sahabatku sekalipun dia membuat aku bete lah bahasa orang sekarang, membuat aku kecewa, ya, kecuali aku mohon kepadanya untuk petunjuk. Jadi dia lihatkan bagaimana persaudaraan itu harus erat dan dia saling mendoakan. Wa inda mali bil wuddi walam akun ka akhir la yura'i dhimaman wala ahda. Dan dia setia dalam aku dan aku tidak akan seperti yang lain yang tidak menjaga janji dan tidak menjaga pula kesetiaan. Lama pemerintahan Sulaiman bin Malik ini adalah sekitar 3 tahun, ya, kurang 4 bulan, ya. Atau ada yang menyebutkan sekitar 3 tahun saja dia menjadi khalifah. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang bagaimana akhir kekuasaan Sulaiman bin Malik dan bagaimana dia telah memiliki sebuah jasa besar bagi rakyatnya ketika dia telah memilih seorang pemimpin yang sangat adil setelahnya. Nanti akan kita ceritakan bagaimana keadilan di masa Umar bin Abdul Aziz ini. Baik. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan salah satu pahala di antara pahala yang besar dari Sulaiman bin Malik itu adalah dia mengangkat penggantinya seorang raja yang soleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini juga pelajaran bagi seseorang, ya, penguasa, pemimpin, ya. Hendaknya dia menunjuk, memilih, memberikan isyarat, memberikan usulan, ya, kepada pengganti-penggantinya orang-orang yang betul-betul dia lihat adalah mampu, orang amanah, orang yang jujur, ya. Kemudian jika dia berhasil, ya, dalam menunjuk seseorang, itu akan sebagai pahala di alam kubur bagi dia setelah dia mangkat, setelah dia meninggal, ya, selama dalam keadilan, kebaikan, pembangunan-pembangunan yang dilakukan, yang dimanfaatkan oleh manusia, dan sama manfaatnya oleh manusia, maka dia tetap akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya yang menunjuk seorang pemimpin yang baik tadi. Karena Rasulullah menyebutkan, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang memberi informasi tentang kebaikan, sama dengan orang yang melakukannya. Taib. Kemudian, setelah itu, Umar bin Aziz berpidato, ya. Ya, setelah tahu Umar bin Aziz tadi sudah orang banyak hadir, telah mendengar wasiat bahwa Umar bin Aziz tidak mampu berdiri. Tidak mampu berdiri sampai dia didudukkan ke atas mimbar untuk memberikan sambutannya, ya. Diangkat, ya. Disebutkan falam yastati an-nuhud hatta dia tidak mampu berdiri. Bagaimana dia merasakan tanggung jawab yang besar ini? Bukti bagaimana kalau orang merasakan suatu tanggung jawab yang besar, takut kepada Allah, dia akan melakukan suatu hal yang sangat hati-hati dalam kekuasaannya. Ya. Kemudian setelah itu dia duduk begitu lama tidak bisa bicara apa-apa ketika namanya disebutkan sebagai orang yang menerima wasiat kekuasaan tersebut. Ya. Kemudian setelah itu orang berdatangan membaiatnya, kemudian dia memberikan sambutan. Apa sambutannya? Sangat singkat sekali. Setelah dia memuji Allah dengan ya, ayuhan nas, wahai manusia. Innilastu biqadin walakinni munafizun. Ya, walakinni munafizun. Saya bukanlah orang yang memutuskan berbagai hal, tapi aku hanya melanjutkan. Dia akan lanjutkan, ya, keadilan yang ada, ya, berbagai hal yang kebaikan-kebaikan pada penguasa yang lalu. Nah, ini yang perlu juga kesinambungan dalam pembangunan. Hendaknya setiap penguasa mengganti penguasa yang lalu melanjutkan program-program yang sudah bagus, yang sudah ada, ya. Nah, kadang-kadang mundurnya sebuah negara, terlambatnya kemajuan sebuah lembaga adalah, ya, setiap berganti pemimpin, setiap berganti itu dibuat rencana-rencana baru yang menyelisih, yang tidak melanjutkan rencana lama, sehingga bagai program-program, proyek-proyek yang sudah dibangun menjadi mangkrak, menjadi batu tua, macam-macam lah, besi tua segala macam. Demikian pula sudah banyak biaya untuk perencanaan-perencanaan oleh pemimpin yang sebelumnya atau pejabat sebelumnya, lalu dipindahkan lagi, dirubah-rubah lagi. Nah, inilah akibat ya, banyaknya kemunduran-kemunduran yang ada di dalam sebuah lembaga karena tidak melanjutkan visi dan misi dan gambaran yang telah digariskan sebelumnya. Kesepakatan-kesepakatan sudah dibuat, ya. Justru kadang-kadang ingin memiliki sebuah ide tersendiri, ya, ini menyebutkan banyaknya lembaga terlambat kemajuannya atau sebuah negara terlambatnya kemajuannya karena pembangunan itu tidak berkesinambungan, tidak menyambung-menyambung apa yang telah dimulai dari sebelumnya. Ini juga suatu politik di dalam membangun sebuah lembaga yang maju ataupun negara. Maka kita jangan punya ide-ide yang macam-macam dulu, sudah digariskan sebelumnya, ini ada untuk ini, sudah digambarkan. Mestinya ide-ide itu dilanjutkan dan dikembangkan, ya. Nah, ini kadang-kadang terjadinya kemunduran sebuah lembaga karena memang ya pemimpin yang berikutnya tidak melanjutkan atau merubah-rubah hal-hal yang sudah dibuat perencanaan-perencanaannya. Nah, ini kadang-kadang membuat terlambatnya pembangunan sebuah lembaga atau sebuah bangsa. Kemudian nyebutkan lagi, walastu bi mubtadi'in walakinni muttabi'in. Aku bukan orang yang melakukan bid'ah-bid'ah, aku adalah orang yang mengikuti ya generasi yang sebelumnya. Wa inna min haulikum minal amsari wal mudun, ya, inhum ata'u kama ata'tum fa ana waliyukum wa inhum abau falastu bi lakum biwalin. Nah, sekarang dia katakan, adapun dari kota-kota dan negara-negara apa nama daerah-daerah yang ada di sekitar kalian, jika mereka mau membiatku, maka saya akan menjadi pemimpin kalian. Tapi kalau mereka tidak mau, saya pun tidak akan siap menjadi pemimpin kalian. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu perlu dukungan dari rakyatnya. Ya, seorang bawahan itu perlu dukungan dari bawahannya. Seorang pemimpin perlu dukungan dari bawahnya. Karena ya, kalau tidak dapat dukungan, betapapun bagus dan segala macamnya juga tidak akan jalan. Ya, maka di sini kita sebagai rakyat pun mendukung program-program pemerintah yang itu adalah kebaikan-kebaikan. Ya, jangan kita menghambat ataupun anggota-anggota DPR atau DPRD karena bukan itu usulan dari partai dia berikan tanggapan-tanggapan untuk mematahkan usulan-usulan itu dan segala macam. Tapi marilah kita di dalam membangun bangsa kita ini betul-betul dengan cara yang lebih fair, ya, walaupun itu usulan bukan dari fraksi ataupun bukan di kelompoknya, bukan dari idenya, ya, tapi dukung jika itu adalah satu hal yang baik demi rakyat dan bangsa kita. Demikian pula dalam lembaga-lembaga, yayasan, pendidikan, segala macam, ya. Hendaknya jangan karena pendapat itu bukan dari dia, kemudian pendapat itu bukan pendapat yang betul membangun, tapi diacuhkan, dilecehkan, ditinggalkan, ya, karena dia takut akan dilihat sebagai orang yang tidak mampu memimpin dengan alasan dia, maka dengan alasan itu dia tidak mau mengambil pendapat masukan-masukan dari orang lain. Maka Umar Masih mengatakan, saya akan memimpin kalau rakyat yang lain, ya, dari tempat-tempat kota-kota lain ikut mendukung saya sebagai seorang khalifah. Kemudian dia turun, ya, kemudian datanglah orang membawakan yaitu kereta kencana raja itu, khalifah. Maka dia tanya, kenapa ini? Markab khalifah, ini kendaraan, ya, kendaraan khalifah. Qalalah hajat alafi, aku enggak butuh. Ya, itu ni bida berarti. Bawa sini tunggangan saya. Dimintalah oleh dia ontanya yang biasa dinaiki, ya. Kemudian fa'atahu bidabati wa talaqa ila manzilihi. Kemudian dia naik ke tunggangannya, dia pergi ke rumahnya. Summa da'a, ya, bidawatin wa kataba yadi ila umal amsar. Kemudian dia tulis, ya, dengan tangannya surat kepada gubernur-gubernur di berbagai daerah saat itu, ya. Sehingga raja mengatakan, kuntu adzun annahu sayad'uf, falamma ra'aitu sun'ahu fil kitab alimtu annahu sayaqwa. Pertama, Raja bin Hawani melihat meragukan, ya, apakah mungkin ini Umar bin Aziz ini akan bisa melanjutkan kemajuan pembangunan yang telah dimulai oleh yang telah berlangsung di beberapa dekade ini dari Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, setelah dia melihat apa yang ditulisnya, maka aku melihat bahwa dia seorang orang yang betul-betul serius dan mampu untuk memimpin kekuasaan saat itu. Nah, itu demikian dapat kita bahas pada kesempatan ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana pula pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang mana sebagian ulama menganggap Umar bin Aziz itu adalah, ya, bagian memasukkannya di bagian Khulafa' Rasyidin, itu khalifah yang kelima. Ya, walaupun pendapat itu banyak ditentang oleh para ulama karena tidak akan mungkin ada tabi'in menyamai kedudukan para sahabat Nabi SAW. Demikian, wallahu a'lam, kita kembalikan pada al-akh yang mandu kita pada kesempatan ini. Ya, karena waktu membatasi, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Terima kasih Ustaz atas pelajaran yang telah disampaikan. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan agar bisa memahaminya dan juga bisa mengambil manfaat dari pelajaran tersebut. Selanjutnya kami mengundang kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin memperdalam perihal pembahasan ini, bertanya seputar pembahasan ini, bisa bertanya langsung via telepon. Kami tunggu di 021-823-6543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 081-989-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dari Firliana di Situbondo. Ya. Ini Ustaz, kalau di sini ya, kalau misalnya anak itu merotak Al-Quran, ya, ayat-ayat suci Al-Quran, ya, itu dianggap remeh, dianggap biasa itu ya Ustaz ya. Ya. Tapi kalau misalnya musik-musikan itu ya sangat mendukung sekali, atau misalnya judi atau misalnya macet-macet lainnya itu. Terus? Malah yang orang yang seperti anak itu ya dianggap ajaran aneh gitu Ustaz. Terus kalau misalnya dia sakaratul maut itu Ustaz ya. Kemudian ditelkenkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah tapi tidak berbentuk penyesalan atau yang bertobat itu dianggap apalah? Umum lah itu seperti biasanya. Itu gimana Ustaz? Apa ada, masih ada harapan untuk masuk surga Ustaz, untuk dia Ustaz? Syukron aja atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami sampaikan Ustaz ya. Pertanyaan dari Ibu Ferliana di Situbondo. Ustaz, bagaimana menyikapi orang-orang di tempat saya menyetel kayak murotal tapi besar, gede di masjid, kemudian menyetel lagu-lagu itu dianggap biasa aja, tapi orang seperti saya mengamalkan sunnah malah diasingkan dan apa namanya dianggap aneh. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Ustaz ya kita mentangkilkan orang yang dia itu sebenarnya tidak memiliki akhlak yang baik, terus terdapat kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, apakah masih ada harapan ketika kita takdirkan itu mendapatkan ampunan dan masuk surga? Silakan. Baik, yang pertama memang di masyarakat kita ada suatu kenyataan yang hal yang perlu kita perbaiki ya. Perbedaan-perbedaan di dalam pemahaman yang sifatnya itu adalah tidak menjadi hal yang inti di dalam agama, tapi itu adalah bagian-bagian amalia-amalia ya, yang itu jadi diskusi-diskusi ilmiah, itu tidak bermasalah. Tetapi di dalam adab akhlak sesama masyarakat tetap saling dijaga, terutama umpamanya jika menghidupkan apakah hal-hal yang kebiasaan menghidupkan merotal segala macamnya, mungkin akan lebih baik itu tidak dilakukan karena memang mengganggu orang di sekitar masjid, terutama orang mungkin ada yang sakit, kemudian juga Al-Quran yang dibunyikan tidak sempat didengar, padahal Allah Subhanahu Wa Taala faida Quran fastami'ulahu ya, jika Al-Quran dibaca dengarkan wansitu ya, dengar perhatikan. Tapi kan ini tidak, jadi Al-Quran itu bukan semacam hiburan-hiburan yang dibiarkan ya, begitu dilantunkan tetapi tidak kita dengarkan. Kemudian juga akan mengganggu masyarakat sekitar, mereka juga kadang-kadang ada yang sedang lagi ngomong, ada juga yang keluarga yang sakit, segala macam. Semoga hal-hal ini bisa dipahami. Kemudian masalah adanya orang tidak senang, tidak suka karena kita mengikuti umpamanya sunnah Rasulullah SAW, hal itu sudah wajar. Memang setiap orang yang menjalankan kebenaran akan mendapati tantangan, bahkan hanya kita, para nabi, para sahabat. Ya, kemudian juga hal-hal ini perlu kita hadapi dengan bijak, dengan baik. Tidak perlu kita melakukan provokasi terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Tetap kita berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Ya, meskipun mereka berakhlak buruk kepada kita. Karena namanya ihsan tu laisa bil mukafi, bukan karena orang baik baru kita baik, tapi kita adalah orang yang baik itu adalah baik dalam walaupun orang lain tidak baik kepada dia, tetap dia berusaha baik dengan semua orang, tegur sapa, beri salam ya, memberi hadiah, menziarahi ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak beliau yang mulia. Ya, walaupun seorang anak Yahudi yang sakit beliau datang menjenguk. Ya, maka kita tetap menjaga hak-hak sebagai tetangga, kita saling menghargai, tidak saling mengganggu, saling memberikan bantuan, ya, saling menziarahi, dan seterusnya. Kemudian, mentalkinkan orang yang bermaksiat itu adalah dianjurkan. Ya, tetap siapapun yang meninggal masih dia muslim, itu kita punya harapan agar Allah mengampuni dosanya. Ya, maka tetap kita usaha upayakan dia itu untuk ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, karena man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Nah, itu sudah jelas hadisnya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhirnya maka dia akan masuk surga. Dan Rasulullah menyebutkan laqidu mautakum ya bila ilaha illallah, dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap orang sekarat itu bacakan kepada dia laqinu, diajarkan dibacakan kepada dia la ilaha illallah, dibacakan ya, dibacakan supaya dia ikuti hal itu agar mendapat keutamaan tadi ya, agar dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga Allah bagaimana dia maksiat ustaz segala macam, tidak bukan berarti masuk surga Allah dia orang yang tidak dihisab. Bila saja mungkin dia dihisab lebih dahulu, tapi dia akhir dari perjalanan dia di akhirat tetap masuk surga walaupun sempat mampir di neraka ataupun dihisab terlebih dahulu ya. Tapi orang yang ke akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga dia, karena dia mati di atas kalimat tauhid. Wallahu alam bisawab. Iya Ustaz, barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami persilahkan kembali untuk Anda yang bertanya via telepon, kami tunggu di layanan telepon 0218236543, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Bengkulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Ya. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah pernah istri Rasulullah atau masa sahabiah dulu apabila wanita itu menyendiri salat Id walaupun di kampung atau di desa tersebut di masjid mengadakan salat Id dengan alasan enggak mau bertemu atau bertatap muka dengan lawan jenis karena takut fitnah? Sejauh ini kan saya orang baru di Bengkulu Ustaz, jadi saya merasa sesuatu yang gimana, apa saya mungkin kurang ilmu ya Ustaz ya, mungkin saya kurang merujak lagi gitu. Jazakallah khairan khasirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah salat Id di lapangan atau di masjid, memang di dalam sunnah Rasulullah SAW adalah keluar kalau salat Idnya, karena lebih memungkinkan tempatnya lebih luas karena banyak yang hadir, sekaligus ingin kehadiran daripada wanita-wanita yang tidak berhalangan. Ini salah satu dalil menunjukkan bahwa wanita itu tidak dibenarkan masuk masjid ketika dia, alasan ulama ini, faedah di antara hikmahnya sholat di lapangan, supaya pun wanita-wanita yang berhalangan untuk masuk masjid, itu dapat berhadir. Maka dia berada di baris yang paling belakang, sebenarnya dijelaskan. Bahkan dianjurkan para semua orang wanita itu hadir ke lapangan untuk melihatkan kesemarakan, keramaian, kebahagiaan di hari Idul Fitri itu. Itu alasan di antara disebutkan para ulama sholat di lapangan. Namun bila lapangan tidak ada yang lebih luas tapi masjid lebih luas, para ulama pun memikirkan pada hakikatnya adalah lebih bagus di masjid ya, jika wanita-wanita yang bisa mendengar bisa diberikan sound system keluar masjid ya, seperti di Madinah sekarang ataupun di Mekah, tidak mungkin dapat tempat yang lebih mudah dijangkau yang lebih bisa menampung orang banyak dari Masjidil Haram di Madinah ya. Jadi memang keutamaannya, sisi keutamaannya di mana di sini? Yang utamanya dilihat para ulama adalah memang di lapangan itu lebih utama jika lapangan itu memungkinkan menampung kaum muslimin. Tapi kalau masjid lebih luas, lebih menampung, kemudian nanti sholat di lapangan karena untuk mencari poin di lapangan, terus tuh ada mencar-mencar sholat di sana, sholat di sini, satu RT di sana, satu RT di sini, ini tidak ketemu masalahnya. Karena intinya adalah ingin menyemarakkan, mensyiarkan hari lebaran itu dengan kehadiran semua orang. Nah, kalau Rasulullah SAW memotivasi orang yang wanita yang tidak punya baju atau pakaian dipinjamkan oleh saudaranya, kata Rasulullah SAW, pinjamkan ke saudara-saudarinya untuk supaya dia bisa hadir dalam acara meramaikan Idul Fitri atau Idul Adha itu. Nah, ini poinnya di situ. Ya, kemudian masalah tidak terfitnah macam, memang saf perempuan di belakang. Ya, bukan berarti ya. Ini kadang-kadang pemahaman-pemahaman yang begitu tidak temu kadang-kadang, apa dimaksud fitnah di situ? Kalau kita berbicara dengan laki-laki, berkencan lama, tapi kalau ketemu jual beli itu tidak masalah ya. Ini juga Rasulullah SAW pernah juga beri salam kepada sahabat yang lewat, semacam tidak pula terlalu berlebihan ya, minggir ke pinggir, minggir ke pinggir, nanti orang masuk, tidak begitu, biasa sajalah hal-hal yang itu biasa saja, tapi tidak saling menatap, tidak sering salam, assalamualaikum, lewat begitu saja, biasa. Ya, dulu di masa Rasulullah jalan malah lebih kecil-kecil, bukan sebesar-besar sekarang ini. Ini kadang-kadang penjelasan para ustaz-ustaz kadang-kadang terlalu hulu berlebihan ya. Berikan bagaimana keadaan itu keadaan yang normal saja, tetapi tetap dijalankan ajaran agama kita. Yang ditegur kebertanya, yang ada hanya ibu-ibu. Apalagi atau ibu-ibu ingin bertanya ke seorang laki, "Pak, di mana alamat sepulan?" Itu tidak haram bicara, kalau laki-laki tidak bicara. Cuman bicara yang diharamkan bicara apabila keluar dari hal yang normal dan norma agama. Kalau bertanya, memberi salam, laki perempuan itu boleh kok. Rasulullah beri salam kepada sahabiat, dia, "Assalamualaikum," begitu. Tidak ya, masalah. Ya kalau ketemu ini beri salam, kenapa harus? Ya, yang penting kalau suaranya tidak dilembutkan, ya "Assalamualaikum, salam-salam," begitu. Dan disyukurkan tidak ada namanya salam itu hanya selaki sama laki-laki, perempuan-perempuan itu juga tidak ada. Apalagi tadi sampai begitu pergi jauh ke belakang, kemudian ini tidak. Di masa Rasulullah SAW, sahabat salat belakang sahabat, makanya lebih dulu laki-laki itu cepat mengangkat dari sujud daripada perempuan bangkit, semacam itu kan semuanya, bahkan sahabat juga menyebutkan bagaimana mereka selesai salat subuh, ya. Tapi jangan juga berlebih-lebihan gitu maksudnya, ya. Membuat suasana jadi orang jadi kelihatan bagaimana aneh, jangan begitu juga kita. Ya. Jalankan agama itu sesuai dengan fitrah yang normal dengan aturan agama. Bukan berarti ya ini ada sekarang ini kebalikan, katanya di pasar itu enggak mau ikhtilat, yang pergi adalah suami-suami ke pasar. Lo ikhtilat istri-istri bapak-bapak banyak yang belanja di pasar kok, antum yang ikhtilat, istri antum yang tidak, antum yang ikhtilat. Ini ada orang begitu ya. Anda lihat ada jemaah yang begitu ya. Dia juga mengaku sebagai jemaah sunnah begitu, tidak mau istrinya datang ke pasar kena alasan nanti ikhtilat ini ya. Di pasar yang jual siapa? Ibu-ibu, antum ikhtilat sama istri orang lain toh. Kalau begitu pemahaman ikhtilat, ikhtilat itu bercampur baur, bersenggol-senggolan, kemudian berkencengkeraman yang tidak. Kalau ada batas-batasan, masa Rasulullah pernah jual beli, ya. Bahkan disebutkan ketika Rasulullah di Madinah terjadi seorang Yahudi memperankan wanita, itu jual, wanita itu penjual di pasar itu, ya, berbelanja, dan segala macam. Itu normal saja gitu. Yang dilarang adalah hal-hal yang diharamkan agama. Ya berbicara, tanya tempat, ya, alamat ini, kalau memang tidak ada orang lain untuk bertanya, kan enggak masalah. Gitu. Nah ini yang perlu dijelaskan. Intinya ya sholat idul aid memang sunnahnya di lapangan, jika memang lapangan itu lebih luas dan memungkinkan orang datang ke sana. Banyak lapangan luas sekarang ya jauh, tempat parkir gak ada, jalan ke sana jelek, itu gimana? Oh masjid lebih luas, ya di masjid, gak masalah sebetulnya. Ya, karena intinya adalah kehadiran masyarakat lebih ramai, kemudian juga orang-orang yang tidak bisa sholat wanita-wanita tadi bisa hadir. Nah itu maksudnya. Jadi jangan saklek lah, kadang-kadang kalau memang tempatnya lapangan bola lebih besar, mudah dijangkau, parkiran bisa teratur semacam, ya enggak masalah. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Ustaz, barakallahu fiik. Dan berikutnya kami persilakan kembali, silakan di line telepon 021 823 6543. Silakan. Halo. Halo. Belum tersambung sepertinya. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang menghubungi kami, siapkan dulu pertanyaan Anda sebelum menghubungi kami di 021 823 6543. Silakan. Halo. Halo. Halo. Ya, belum tersambung, kami akan baca. Saya pesan singkat Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana status kesahihan kitab Tarikh Khulafa karya Imam Asyuti? Di dalamnya ada nukilan dari sejarawan Syiah. Apakah boleh menjadi sumber rujukan kita? Silakan. Baik, banyak buku-buku sejarah, baik mulai Tabari, Jauzi dan semacamnya, Zahabi juga Al-Ibar dari Islam semacamnya, Nukathir, itu banyak nukil-nukilan memang rawinya, tapi di situ kita lapin intinya, kita lihat mana yang memang riwayat-riwayat itu sahih dan layak dengan kedudukan orang diterjemahkan gitu. Nah, dan sebagai seorang muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kita untuk lebih menyimpan aib-aib orang itu tidak boleh untuk kita sebar-sebaran. Nah, di dalam ahli sejarah mereka membahas hal itu ya untuk menyebutkan fakta saja. Tapi kalau ketika kita menyampaikan, sampaikan apa adanya dengan tujuan yang mengambil pelajaran, tidak masalah. Tapi kalau dasarnya ingin untuk menjelek-jelekkan seseorang tadi, itu sudah. Kita itu disuruh menyimpan aib orang lain, bukan menyebar-nyebarkan aib. Ini harus ini dasar dalam belajar sejarah dulu. maka lebih banyak kita gambarkan hal-hal itu. Walaupun terjadi hal-hal yang umumnya ada perselisihan yang faktanya ada, datanya ada, itu kita gambarkan apa adanya, kemudian kita lihatkan apa sebab penyebabnya sebagai pelajaran bagi kita. Itu dari daftar dari cara pelajar sejarah. Adapun kitab Imam Suyuti itu karya Imam Suyuti, dan beliau menukil, bukan beliau nulis. Beliau nukil dari Tabari, ya, dan lain kitab-kitab sejarah yang lainnya, ya, dari Ibnu Athir, ya, kemudian juga dari Ibnu Katsir, semacam beliau menukil. Saya membaca kitab-kitab beliau sebelum pamannya sampai menyampaikan materi-materi ini, juga saya juga membaca hal itu beliau. Itu beliau menukil saja. Maka kita ketika membaca, kita lihat tanggapan-tanggapan para ulama terhadap riwayat itu. Seperti terakhir tadi yang saya sebutkan, sebagaimana dalam kitab Syiah itu banyak disebutkan, ataupun dalam kitab-kitab sejarah dikatakan bahwa Sulaiman bin Ali itu orang yang sangat rakus makannya. Nah, ini komentari para ulama, disebutkan para ulama ini tidak sesuai dengan fakta bagaimana seorang Sulaiman ini ada orang yang sangat tawadu, orang yang sangat zuhud dalam hidupnya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan fakta, ya. Mungkin dia makan-makan kalau sewajarnya orang yang memang tidak masalah, ya, tapi itu dijadikan poin, dan itu kalau tata kalau dia apa fungsinya, kita sebutkan sekarang dia orang yang tamak dalam makan terus mau kita contoh, kan tidak juga, enggak ada intinya di situ masalah. Cuman kita perlu menjaga kehormatan seorang muslim, kita husnuzon kepada orang yang sejarahnya baik gitu loh. Dia juga dalam masalah-masalah lebih fatal dia selamat, masa halang kecil-kecil ini akan dia buat seperti ini gitu. Maka kita harus membaca sejarah itu lebih teliti, dan kita melihat apa tanggapan ulama tentang riwayat-riwayat itu. Maka itu yang selalu saya sampaikan dalam kajian ini, jika saya punya waktu luang itu, saya sebelum menyampaikan saya membaca sekian referensi dulu untuk saya sampaikan apa tanggapan-tanggapan ulama terhadap riwayat tersebut, apa hal yang memang pantas disampaikan. Kalau hal-hal itu tidak jelas dasarnya, kemudian ada kontradiksi yang tidak jelas yang tidak bisa diambil kesimpulan, saya tidak sampaikan. Itu biasanya kalau saya menyampaikan materi dalam sejarah ini, karena poinnya kita adalah ingin mengambil pelajaran, ya, baik dari kisah mungkin di secara zahir adalah hal-hal yang seperti peristiwa Karbala itu umpamanya, itu kita membahas bukan dalam langkah menjatuhkan siapapun saja, tapi bagaimana poin di situ ada langkah-langkah yang keliru, ada hal-hal yang diambil pelajaran, itu tujuan kita. Ya, sebenarnya para ulama kita ketika membaca sejarah, menyampaikan sejarah itu juga tujuannya agar adalah kita mengambil ibrah dan pelajaran dari itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan di 0218236543 untuk Anda yang menghubung kami via telepon. Kami tunggu, silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Nur di Riau, Ustaz. Silahkan. Silahkan, silahkan. Ya, saya mau bertanya, Ustaz. Saya kan tetangga saya orang non-muslim. Jadi dia ada acara, saya diundangnya. Memang acaranya makan-makan, tapi di tempat orang muslim makan-makannya. Tempat dia non-muslim di rumah dia, kalau untuk orang muslim di tempat tetangganya orang muslim. Jadi apakah berdosa saya menghadiri acara orang non-muslim itu atau mana, Ustaz? Ya, baik Ibu, terima kasih atas. Yang kedua lagi, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Oh, saya kan sholatnya di rumah, tak berlima yang dari harinya di rumah lima waktu semalam kan. Jadi setelah setiap sholat, setiap selesai assalamualaikum, saya kebiasaan zikir yang 33 kali subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah itu 33 kali. Setelah itu saya baru berdoa. Apakah saya itu menyalahi sunnah Rasulullah atau bagaimana, Ustaz? Ya baik Ibu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagaimana kita bertetangga muslim mengundang kita apabila undangan itu adalah undangan walimah, undangan yang memang hal-hal yang tidak ada hubungan dengan ritual agama dia. Tidak hubungannya dengan ritual agama dia, ya, itu dibolehkan kita hadiri. Dengan syarat lain juga tidak ada di dalam acara itu kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Tidak ada minuman di situ alkohol, tidak ada juga hidangan babi atau hal yang diharamkan. Itu boleh kita hadiri. Kita hadiri undangan dia, kan kita makan di rumahnya, walaupun tidak di rumah orang muslim sekalipun, walaupun di rumahnya dia sendiri, kita boleh menghadiri undangan dia, selama itu tuh tidak ada hubungan dengan ritual agamanya, dan tidak ada makanan-makanan yang diharapkan dalam agama kita. Itu boleh kita konsumsi dan boleh kita makan. Masalah sembelihannya dihalalkan, sembelih halal kitab itu boleh. Jadi makanya ini harus jelas kepada kaum muslimin, ya, yang mungkin punya tetangga-tetangga non-muslim itu kita harus belajar bagaimana kehidupan antara non-muslim dengan muslim itu hubungannya bagaimana. Kita boleh ngasih dia hadiah, kita boleh menyuguh dia yang sakit, kita boleh membantu dia dalam keadaan jika dia berkekurangan, boleh kita bantu. Ya, dalam sisi kemanusiaan segala macam bir, maka dibedakan antara mu'alah dengan bir mu'amalah hasanah. Mu'amalah berjual beli boleh dengan non-muslim, saling membantu dan segala macam boleh. Tapi kalau urusan agama, yaitu Allah sebutkan lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Maka oleh sebab itu jangan sampai dicampur adukan. Kalau ajaran agama jangan pernah dipaksakan kepada orang lain. Kita Islam pun tidak pernah memaksa umat lain. Kalau umpamanya salat semuanya harus ke masjid, kan tidak ada. Ya, tapi kan ada umat lain yang agamanya kalau dia ada lagi hari di area raya dia, semua orang berhenti berkegiatan. Ini satu hal yang tidak konsisten di dalam pelaksanaan, namanya toleransi sini. Ya, toleransi itu adalah memberikan kebebasan orang untuk dia beribadah sesuai agamanya. Ya, orang lain jangan juga ikut dipaksa supaya ikut ke kegiatan-kegiatan agamanya. Ya, ini juga harus dipahami. Oleh sebab itu juga sebagai seorang penguasa, pemerintah harus paham juga ini batasan agama, ini masalah agama. Itu ada aturan dalam agama masing-masing. Tidak boleh dipaksakan. Yang memang ketika seorang muslim itu jelas difatwakan oleh para ulama kita dan yang jelas ya dalil-dalilnya, tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada hari-hari lebaran orang-orang muslim itu. Ya. Itu tidak ada seperti itu dianjurkan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berjual beli, bekerja sama, berbuat baik dalam rangka membangun sebuah daerah, umpamanya saling gotong royong sama macam itu boleh. Hal-hal ini boleh kan di luar batas agama itu kita dibolehkan, ya, saling menolong itu boleh. Ya, mengundang-undang di undangannya selama itu tidak ada hubungan ritual keagamaan dia dan tidak ada hal-hal yang di dalam hidangannya hal yang diharam untuk dikonsumsi, itu boleh saja kita hadir dan mengonsumsi hidangan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya pertanyaan dari ibu tadi pertanyaan terakhir Ustaz, mohon ikhtitamnya Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada ikhwan yang akhwat yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita untuk selalu mendengarkan nasihat-nasihat agama, dan kita juga diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk mengamalkan apa yang telah kita dapat. Ya, terima kasih banyak untuk kita antum semua, dan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT. Dan juga saya mohon maaf dalam penyampaian materi mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, yang kurang dipahami dengan baik. Demikian, terima kasih juga kepada ikhwan di Studio Roja. Semoga Allah SWT senantiasa berikan kesehatan, taufik kepada mereka, ya, dan mereka juga diberikan oleh Allah SWT ganjaran yang sama dengan orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.